الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Insyaallah pada malam hari ini kajian kita akan lebih dititik beratkan kepada diskusi, pertanyaan. Mungkin di sana ada beberapa hal yang harus disampaikan, karena mengingat kalau kajian hanya tersisa waktu 10 menit kurang atau lebih, sehingga mungkin ada beberapa hal yang belum tersampaikan. Namun sebelum saya berikan kesempatan ini kepada para hadirin, sempat kita berbicara dan membahas di majelis ini tentang masalah hifdzul lisan, menjaga lisan, menjaga nikmah yang satu ini, yaitu nikmatul lisan. Sempat kita sampaikan dalam beberapa atau dalam kajian tersebut beberapa ayat dan hadis, sampai-sampai dalam safar yang saya lakukan dalam 3 hari ini. Tadi malam saya memberikan kajian di daerah Pasuruan, sepulang dari, dan di dalam pengajian itu saya bahas, saya singgung juga tentang masalah bahaya lisan. Kalau lisan tersebut tidak ditempatkan pada tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menggelincirkan pelakunya atau pemiliknya kepada jurang jahannam. Sangat berbahaya. Selesai dari kajian itu kita pulang, salah satu dari yang hadir menyampaikan kepada saya kejadian yang dialami beberapa hari yang lalu sebelum kajian. Dia sedang berbincang-bincang dengan seseorang. Ya, seseorang ini kadang-kadang juga mengajar, menjadi dai, kadang-kadang menjadi imam masjid di... Nah, terjadi perbincangan yang mana orang tersebut memuji-muji orang-orang Syiah Iran ketika melakukan haji. Disebutkan mereka orang-orang yang baik, berakhlak, kemudian kalau ketemu orang itu memberi hadiah, dan yang semisalnya lah, dari kebaikan-kebaikan orang-orang Syiah Rafidhah Iran. Masya Allah, mereka itu saudara kita. Mereka itu, kata si orang ini, orang-orang baik yang harus kita juga sayangin, kita cintai dia. Diingatkan oleh seseorang. Nah, sebelum orang ini, yang kawannya mengingatkan, orang itu terus berbicara. Dan itulah tolok ukur agama seseorang. Kalau muamalahnya, hubungan kemasyarakatannya baik, itulah saudara kita yang sebenarnya, seorang muslim yang sejati, dan yang semisal inilah. Kemudian saudara kita ini mengingatkan dia, ya akhi, yang menjadi tolak ukur paling utama dalam Islam itu adalah akidah, bukan muamalah. Enggak, kata dia. Dia menyangkal dengan menyatakan ad-dinu muamalah. Agama itu pada hakikatnya adalah muamalah. Tergantung kemampuan seseorang bermasyarakat, berhubungan dengan sekitarnya, berbuat baik. Itulah din yang sebenarnya. Kemudian saudara kita ini mencoba melanjutkan, maunya dia mau mengingatkan, walaupun mereka secara zahir berbuat baik seperti itu, membagikan siwak, membagikan uang, membagikan makanan, orang-orang Iran itu. Tetapi yang menjadi tolak ukur utama adalah akidah. Belum selesai saudara kita yang mengingatkan ini berbicara, dia mencoba untuk menyampaikan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kata teman kita ini, dalam sebuah hadis, orang itu langsung spontan menyatakan, tinggalkan hadis. Ini ad-din muamalah, kata dia. Ad-din muamalah ini pepatah, salah satu pepatah Arab. Tinggalkan itu hadis. Kaget saudara kita ini. Loh, ini hadis pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan saya sampaikan. Rasulullah sudah mati. Sudah. Ini dai. Naudzubillah. Akhirnya saudara kita ini dan beberapa orang yang ada di sekitarnya, subhanallah, padahal yang di sekitarnya orang-orang awam dengan fitrah, kemudian akhirnya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung dia bersyahadatain. Kalimat kufur ini, suatu kalimat terucap lisan, dari lisan yang lidah ini, tanpa yang ringan, tanpa tulang ini. Kalimat yang membahayakan, yang dosanya di atas berlipat kali dosa orang minum khamr, dosa orang berzina, walaupun itu adalah dosa-dosa besar. Tidak ingat dengan pernyataan atau firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengangkat suara kalian di atas suara Rasul. Jangan. Kenapa? Apa akibatnya? An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Akan putus, tertolak amalan-amalan kalian sementara kalian tidak merasa bahwa, tidak sadar bahwa ternyata amalannya dengan sebab mengangkat suaranya di hadapan suara Rasul. Dijelaskan oleh para mufassirin, ayat ini kalau dahulu masih Rasulullah masih hidup berlaku, dan sampai hari ini pun ketika disampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan coba-coba ada di antara umat Islam ini kita semuanya yang mengangkat suara kita di hadapan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu wahyu. Para hadirin yang saya muliakan, entah saya sampaikan dalam kajian yang sebelumnya ketika kita membahas tentang lisan ataukah tidak, tapi saya sampaikan lagi, kita masih ingat salah satu ayat yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, di mana ayat ini sebenarnya turun dengan sebab suatu kejadian yang terjadi kepada sekelompok orang yang dahulu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan pertempuran. Yang satu di antara mereka pikirnya isenglah sambil ngisi-ngisi waktu dalam perjalanan daripada tegang, sebaiknya soft talk, gurau, raksi-raksi katanya, yang bikin hangat suasana. Akhirnya satu di antara mereka atau beberapa orang menyatakan, mengolok-olok beberapa sahabat yang lainnya, ma ra'aina misla qurra'ina had haula arghabu butunan wa adzabu al-sunan wa ajbanu 'inda al-liqa Enggak pernah kami melihat seperti orang-orang ini tadi. Sekelompok orang dari kalangan qurra. Qurra'ul Quran. Mereka ini adalah orang-orang yang perutnya besar. Artinya suka makan aja. Dan juga enggak jujur. Inginnya ngolok-ngolok supaya marah nanti suasana jadi hangat. Dan kalau bertempur penakut. Ya ini enggak ada di garis terdepan, berada di bagian-bagian belakang dan yang semisalnya dari kalimat-kalimat seperti ini. Diriwayatkan dalam riwayat hadis Zaid bin Arqam, di antara yang mengucapkan ini adalah Abdullah bin Ubay, salah satu dari kalangan munafikin. Yang namanya munafik itu bukan kayak Abu Jahal. Kalau Abu Jahal gentle, enggak, enggak mau menyatakan iya, nerima, tapi batinnya tidak. Enggak kayak Abu Lahab, enggak. Munafik itu mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ikut sholat bersama kaum mukminin di masjid bersama Rasul, bahkan bukan cuma ikut sholat, ikut berjihad, ikut. Kenapa? Karena adanya kepentingan-kepentingan di balik itu. Entah kepentingan dunianya, sebagiannya adalah pedagang. Kalau saya enggak ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam sementara saya ada di Madinah, maka saya kafir. Mungkinan nanti perdagangan saya akan merosot karena muslimin enggak mau beli dari saya. Atau punya perkebunan dan yang semisalnya dari kepentingan-kepentingan duniawi. Akhirnya mereka menampakkan keislaman, ternyata di sisi yang lain menyembunyikan kekufuran. Nah, di antaranya Abdullah bin Ubay ini. Di dalam sebuah perjalanan pertempuran juga, ya gitu, inginnya main-main, mengolok-ngolok. Ini ciri-ciri munafikin dan munafiqat. Enggak disibukkan lidahnya dengan zikrullah. Tidak disibukkan lidahnya dan lisannya untuk mengingat Allah, membaca Al-Quran, beristighfar, tetapi senangnya gurau, istihza, mengolok-ngolok. Ya. Apa yang diucapkan? Disebutkan kisah ini di dalam surat Al-Munafiqun. Tentang ucapan siapa? Abdullah bin Ubay ini. Humul ladhina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu. Setelah ini sudah enggak perlu lagi orang-orang yang ada di sekitar Rasul diberi bantuan dana. Enggak perlu ada lagi suplai dana kepada orang-orang yang berada di sekitar Nabi. Nah, ingin menggoyahkan iman sebagian sahabat, para fukara khususnya. Terus mengucapkan lagi, la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al'azzu minha al'adhal. Kalau nanti kita sudah nyampe di kota Madinah dari perjalanan ini pulang dari pertempuran, maka orang-orang yang kuat di kota Madinah, orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang yang berada, akan mengusir dan menyingkirkan orang-orang lemah, para fukara. Enggak boleh hidup di dalam kota Madinah. Kalau mau hidup nanti di pinggiran saja. Jangan hidup di tengah-tengah kota. Mau diusir. Mau ngerjain beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gurau. Dari mana? Dan apa buktinya bahwa mereka itu bergurau? Ketika berita ini sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, turun ayat Al-Qur'an dari langit. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalau engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, tanyakan kepada mereka-mereka yang mengucapkan ucapan-ucapan itu tadi, pasti, kata Allah, pasti mereka akan menjawab, kami ini tadi mengucapkan ucapan itu hanya sebatas gurauan aja, ngisi waktu, gurau, nggak serius. Masa yang seperti itu kok dimasukkan ke hati sih? Ini Allah turunkan dari langit. Jawaban mereka sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa mereka akan menjawab seperti ini, wahai Muhammad, kami hanya gurau aja. Maaf deh, maaf kalau kami keliru. Setelah itu Allah lanjutkan, la ta'tadziru. Atau sebelum itu Allah nyatakan, apakah kalian terhadap Allah dan terhadap ayat-ayat Allah dan terhadap Rasulnya kalian mengolok-ngolok? Sudah, kata Rasul, jangan mencari-cari alasan. Sesungguhnya kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Loh, kok dinyatakan beriman padahal yang mengucapkan ini seorang munafik? Iya, dinyatakan sebagai seorang yang beriman atau seorang muslim secara zahir. Secara zahir ya sama-sama pakai sorban, sama-sama sholat di masjid, sama-sama ikut berjihad. Ini secara zahir. Ternyata secara batin mereka adalah munafikun. Dan ciri-ciri munafikun itu tadi, dengan sebuah lisan menjerumuskan seseorang pada kekufuran. Ketika suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal. Nah, hadis yang akan saya sebutkan sekalian ada suatu faedah penting yang bisa dipetik, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa keadaan juga marah. Dalam beberapa keadaan Rasulullah itu tidak hanya tersenyum saja. Enggak. Jadi image yang keliru yang ditebarkan di tengah masyarakat ini harus diluruskan. Suatu hari Rasulullah sambil memegang lisannya atau memegang lidahnya menyatakan kepada Mu'adz, seorang sahabat yang mulia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuffa 'alaika hadza." Sambil dipegang, "Jaga," kata Rasulullah, "terhadap dirimu satu ini, anggota tubuh yang namanya lidah ini." Sambil Rasulullah memegang lidahnya, ini ada jenis atau metode pengajaran dengan praktek supaya lebih mengena, dan Rasulullah mempraktekannya. Kemudian Mu'adz terheran, kok Rasulullah sampai seperti ini. Kata Mu'adz bertanya, "Wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi?" Ya Rasulullah, apakah kita ini nanti akan diperhitungkan dan dimintai pertanggungjawaban atas ucapan-ucapan kita yang kita ucapkan? Kata Mu'adz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nada yang tinggi menyatakan, "Thaqilat ka ummuk." Telah kehilangan engkau wahai Mu'adz ibumu. Ini kalimat keras yang maknanya ibumu akan kehilangan kamu, ya, karena kamu telah binasa. Ini bentuk penginggaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan ta'lim agar benar-benar perkara ini serius diperhatikan. Diam Mu'adz bin Jabal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Rawahu Tirmidzi rahimahullah. Justru kata Rasulullah, tidaklah manusia itu dilemparkan ke dalam api neraka atau annar dengan diseret melalui wajah-wajah mereka kecuali disebabkan oleh ucapan-ucapan yang mereka ucapkan dengan lisannya. Sangat berbahaya. Subhanallah. Bagaimana ketika kita mendapatkan seorang yang seperti itu, disampaikan ayat Al-Quran atau disampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menolaknya dengan perkataan-perkataan manusia, pepatah-pepatah manusia. Membahayakan iman dia, berada di tepi jurang yang sangat berbahaya. Kemudian Yang berikutnya, beberapa hari yang lalu pula saya sempat mendengarkan sebuah radio yang berisikan ceramah agama di salah satu stasiun pemancar radio di kota Jember, menampilkan seorang dai. Dan memang dai ini sering berbicara. Ketepaan waktu itu saya dengarkan kebetulan. Dia sedang berbicara, atau sebelum saya sebutkan isi dari pembicaraan ini, substansi permasalahan pembicaraan dia, perlu saya ingatkan bahwa di antara penyakit lisan yang berbahaya yang sudah pernah kita sebutkan adalah masalah al-ghibah dan an-namimah. Pernah kita sebutkan ini. Al-ghibah yaitu menyebutkan aib saudara kita di saat saudara kita itu tidak ada di hadapan kita, dalam kondisi aib-aib tersebut memang benar-benar terjadi dan saudara kita enggak suka untuk disebutkan. Ini dinamakan ghibah, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan suatu hari, atadruna manil ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Kemudian Rasulullah menyatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah menyebutkan aib saudaramu yang saudaramu enggak suka untuk disebutkan. Kemudian seorang sahabat bertanya, qila ya Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana hukumnya wahai Rasul kalau ternyata apa yang aku sebutkan tentang aib-aib saudaraku itu terjadi, memang realitanya begitu, memang benar gitu, bukan dusta. Kemudian Rasulullah menyatakan, in kana fihi ma taqul faqad ghtabta. Kalau memang benar apa yang kau sebutkan dari aib-aib saudaramu itu terjadi betul, maka itulah ghibah. Wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Kalau ternyata aib-aib tersebut itu dusta, sudah menyebutkan aib saudara kita ternyata dusta, aibnya enggak benar. Faqad bahatta, maka engkau telah melakukan buhtan. Jadi buhtan tingkatannya di atas ghibah. Nah, sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an tentang larangan untuk berbuat ghibah terhadap saudara kita, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah sebahagian kalian melakukan ghibah terhadap saudaranya yang lainnya. Apakah ada yang suka di antara kalian untuk memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Ada di antara kita yang mau untuk memakan daging saudara kita yang sudah meninggal dunia? Tentu ini adalah gambaran yang menjijikkan dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia yang di atas fitrah. Itulah ghibah. Permisalannya sama dengan itu. Sampai pernah juga saya sampaikan dan ini saya ingatkan, hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum adzarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum." Ketika aku dibawa Mi'raj ke langit, Isra Mi'raj, di mana pada peristiwa Isra dan Al-Isra dan Mi'raj ini tadi ditampakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kondisi al-jannah dan kondisi an-nar. Sampai ternyata Rasulullah melewati sekelompok orang yang mereka itu memiliki kuku-kuku dari tembaga yang merobek-robek wajahnya dan dada dia mereka. Qultu ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka ini? Kok kondisinya seperti ini? Jibril menjawab, haula alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang dahulu suka memakan dagingnya manusia. Maksudnya apa? Sama dengan yang di surat Al-Hujurat, yakni suka melakukan ghibah. sebuah ghibah akan semakin besar nilai dan bobot dosanya di sisi Allah apabila mafsadah dan efek negatifnya itu semakin besar. Ini yang ingin saya sebutkan. Kalau kita dilarang oleh Allah dan termasuk daripada kabirah minal kabair, termasuk bagian daripada salah satu dari dosa-dosa besar, untuk kita melakukan ghibah terhadap saudara kita satu muslim, satu saja, yang mafsadahnya, efek negatifnya kembalinya antara dia dengan orang tersebut di dunia, efek negatif tersebut, ataupun nanti di akhirat akan dituntut oleh saudara kita. Lebih parah lagi kalau ghibah itu menyebutkan aib waliil amr, menyebutkan aib dan kekurangan waliul amr, ulil amri. Ini kedudukan dosanya jauh lebih besar dibandingkan yang jenis pertama itu tadi. Nah, ini yang ingin saya sebutkan sekarang karena lagi marak. Di radio, dai tersebut menyatakan, menyikapi, rupanya memang dai ini setiap ada masalah baru di pemerintahan itu dikupas dalam ceramahnya. Masya Allah. Menyikapi himbauan apa itu, hemat energi, ya lagi ramai kan katanya sekarang ya, hemat energi, hemat energi. Katanya, kata si dai ini, sang presiden ini, presiden kita, waliul amri kita ini, menyerukan kepada masyarakat, kepada rakyat untuk hemat energi. Kalau bisa rakyat itu jangan pakai baju yang tebel-tebel, pakai baju yang cekak aja, yang tipis sehingga kalau masuk sebuah ruangan nggak panas. Karena kalau panas nanti butuh AC. Kalau pakai AC listriknya semakin banyak, maka dan seterusnya energi akan semakin banyak yang terbuang. Terus dia kupas, kenapa, kata dia, himbauan untuk hemat energi ini kok berlalu begitu saja di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah masyarakat. Kok gak ada pengaruhnya gitu loh. Gak berbekas. Masyarakat tidak mengaplikasikannya, tidak mewujudkannya. Kenapa? Karena yang mengucapkannya dan orang-orang yang di sekitarnya tidak menerapkan pada diri mereka. Nah itu coba lihat. Berapa hari yang lalu ada pertemuan, presiden pakai jas, sudah pakai jas pakai dasi, sudah pakai dasi pakai kemeja lagi, di dalam kemeja pakai rompi, di dalam rompi pakai kaos dalam. Ini pemimpin macam apa ini? Tidak memberi contoh kepada rakyatnya. Kira-kira kalau rakyat dengar seperti ini, hatinya semakin dingin apa semakin panas kira-kira? Subhanallah, subhanallah. Sunnahnya Rasulullah terus ditinggalkan. Nasihatnya Nabi terus diabaikan. Kalau dia itu atau dai tersebut sebagai seorang nasih yang hendak ingin memberi nasihat, maka waliul amr itu juga orang yang berhak untuk mendapatkan nasihat. Nah, kalau mau menasihatin waliul amr, coba kira-kira kalau melalui cara di masjid-masjid, di mimbar-mimbar, kedengeran gak ke sana, ke atas? Ya gak nyampe nasihatnya. Yang muncul bukan kebaikan, malah kerusuhan. Yang muncul itu bukan efek positif, justru malah akhirnya suasana yang semakin memanas. Lawang namanya rakyat, namanya masyarakat umum, yang menjadi tolak ukur hak dan batil itu adalah, maaf-maaf saja, perutnya. Siapa yang bisa lebih menjanjikan jaminan untuk perutnya, itu pemimpin yang baik. Yang bisa menekan harga BBM, yang bisa menekan harga gula, yang bisa menekan harga beras, pajak ini dan pajak itu dikurangin dan seterusnya dari berbagai macam fasilitas, inilah pemimpin yang baik. Walaupun akidahnya Syiah Rafidhah mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, menuduh para sahabat dengan kekufuran dan yang lainnya, enggak jadi urusan. Yang penting BBM 1 liternya Rp250. Ini jempol pimpinan. Ini namanya rakyat. Ya. Bukan ukuran hak dan batil itu adalah Quran dan Sunnah. Oh, nanti Quran dan Sunnah ya, akhi, jangan bicara sekarang Quran dan Sunnah. Nah, sekarang ini bagaimana kita bisa beli beras Cianjur per kilonya Rp500? Nah, ini yang penting. Sekolah enggak pakai biaya dan seterusnya. Ya, ini tentunya yang kita harapkan ini.